الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد yang terakhir disebutkan oleh beliau tafakkir la yunafi al khusyu', memikirkan sesuatu itu tidak berarti menghilangkan khusyuk. Jadi dijelaskan bahwa ini maksud di sini adalah memikirkan hal-hal yang dengan agama, memikirkan hal-hal yang terkait dengan agama, bukan dalam urusan dunia. I'lam akhil muslim anna ma yaridu ala fikril musalli fi athna'i ibadatihi min umurid din wa humumil muslimin la yufsidu as-salata. Ketahuilah wahai saudaraku sesama muslim bahwa apa yang datang masuk ke dalam pemikiran, dalam pikiran seorang yang salat, di tengah-tengah salatnya, di tengah-tengah ibadahnya, tengah salatnya, dari perkara-perkara agama dan kepentingan kaum muslimin, itu tidak merusak salatnya. Wala yu'athiru fiha, dan tidak mempengaruhi salat tersebut. Fa'an Umar radhiyallahu anhu qala inni la ujahhizu jaisi wa ana fis salat. Sungguh kata beliau, aku pernah betul mempersiapkan tentara, pasukan kaum muslimin, sementara aku dalam sholat ini. Padahal beliau dalam keadaan sedang sholat. Artinya memikirkan strategi siapa jadi komandan nanti apa yang. Wa anhu kadzalik annahu qala. Dari beliau juga seperti itu, beliau mengatakan inni la'ahsibu jizyatal bahrain atau la'ahsabu jizyatal bahrain wa ana fi shalah. Sungguh saya pernah menghitung-hitung jizyah dari Bahrain. Menghitung-hitung jizyah dari Bahrain. Wa ana fi shalah. Sedangkan aku sedang dalam keadaan salat. Wa rawa Salih bin Ahmad bi sanadin hasan anna Umar radhiyallahu anhu shalla al-maghrib falam yaqra jahran fi awwali salatihi. Rawa Salih putra Imam Ahmad, Salih bin Ahmad dengan sanad yang hasan menyebutkan bahwa Umar radhiyallahu anhu pernah salat maghrib tidak jahar di rakaat yang pertama. Faqalu lahu, dia mengatakan kepada beliau, ya amiral mu'minin innaka lam taqra. Mungkin setelah salatnya. Setelah selesai salat ditanya, mereka berkata, makmum, wahai amirul mu'minin engkau tidak membaca. Qala, kata beliau, haddatsatni nafsi. Hatiku membisikkan, artinya bicara sendiri dalam hatinya, wa ana fis shalah, sedang aku dalam keadaan salat, ba'ira, teringat dengan unta, jahaztuha minal madinah, yang aku persiapkan dari Madinah, hatta dakhalat asyam, sampai dia masuk ke Syam. Bisa unta sadaqah atau unta pasukan. Qala Ibnu Hajar, qala al-Muhallab, at-tafkir amrun ghalib. Berfikir itu perkara yang sering terjadi. La yumkin al-ihtiraz minhu fi shalah wala fi ghairiha. Muncul masuk tiba-tiba. Yang tidak mungkin kita menghindar. Tidak mungkin kita menghindar dari gangguan pikiran ini tadi dalam salat ataupun dari yang lainnya. Muncul tiba-tiba, bisa kan? Dalam keadaan sedang belajar teringat sesuatu. Baca Al-Quran teringat sesuatu, masuk nyelinap begitu saja. Nah, lebih-lebih dalam sholat. Kadang-kadang ya itu sering menarik sampaikan juga. Dalam sholat ide keluar tulisan, bahan tulisan. Nanti selesai sholat, tadi apa? Hilang lagi. Ya, nah. Ya, kita sering seperti itu. Kadang-kadang juga seperti membaca ataupun yang lainnya, pekerjaan yang lainnya, sibuk dengan kerjaan yang lainnya, atau masih nyelinap pikiran. Lima jumilah syaitan minas sabil alal insan, yang itu menjadi kesempatan, memberi celah bagi syaitan untuk masuk kepada seseorang. Walakin, akan tetapi yaftariqul hal fidalik, ada perbedaan dalam sholat dengan yang tidak dalam sholat. Fa'inkana fi amrin, juga permasalahan yang dipikirkan. Fa'inkana fi amrin fayajib an yakuna akhaf ma yakunu fi amrin dunia. Nah, kalau misalnya dia masuk ke dalam hatinya, ke dalam pikirannya sesuatu, hendaknya yang paling ringan itu, yang paling ringan dia usahakan dalam urusan dunia itu yang paling minimal, jangan sampai berlarut. Wa qala Umar radhiyallahu anhu inni la ujahizul jaysha wa ana fi salati fal muradu bihi aqallu shay'in min al fikr fi amriddin. Jadi minimalnya kalau mau memikirkan sesuatu, masuk nyelinapkan, mungkin kita ikut terbawa dengan pikiran tersebut, adalah dalam urusan agama. Ini maksud beliau. Ini perkataan Umar bin Khattab, wa inni la ujahizu al jaysha wa ana fi salati fal murad bihi, yang dimaksudnya aqallu shay' min al fikr, yakni minimalnya pikiran itu kalaupun misalnya dituruti itu dalam urusan agama. Wa ma an yutabi al mar'u at tafkir fi amri dunya, nah, adapun kalau dia larut terbawa dalam urusan pikiran dunia, pekerjaan, bisnisnya, maka wa yakthiru min dzalik, dan memperbanyak, hatta la yadri kam shalla fa hadallahi fi salatihi. Ini yang dikatakan dia main-main, sia-sia sholatnya. Nah, sampai tidak tahu sholatnya jadi berapa rakaat tadi. Wahakan Nawawi wajhan dha'ifan fi anna al-fikra wa haditsan nafsi idza kathura batulat shalah, batulat as-shalah. Imam Nawawi menyebutkan sisi yang dha'if, artinya menyebutkan sebuah pendapat tapi pendapat itu lemah, bahwa kalau orang itu memikirkan sesuatu dan hatinya membayangkan sesuatu, berbicara dengan hatinya, ya, sering berlalu-lalu sampai mungkin ini dalam sholat itu muncul terus dan dia ikuti. Nah, dikatakan sini katura, jika idza katura batulat atau batalat sholat, batal sholat sholatnya. Jadi sisinya jelas ya dhaif, ya, pendapat tersebut sih lemah. Ini hal-hal yang membantu atau sekitarnya ini pembahasan tentang pendahuluan sebelum masuk dalam risalah al-khusyuk. Ada hal yang lain yang ingin tambahkan juga di sini, juga sangat penting, disebutkan dalam beberapa riwayat, termasuk hal-hal yang membantu al-khusyuk, yang membantu al-khusyuk dari bawah. Yang paling pertama, yang paling utama, at-taubah. At-taubah, taubatun nasuha. Taubat dengan taubatun nasuha, dengan syarat-syarat yang lengkap itu. Karena taubat itu akan membersihkan hati, membuat hati itu jadi bersih dan membantu menjadi khusyuk. Jadi mudah dia menjadi lembut. Ya. Nah. Taubat. Jangan hanya dari kesalahan-kesalahan yang teringat oleh kita, tapi taubat dari semua yang pernah kita lakukan, yang kita ingat ataupun yang tidak kita ingat. Makanya diajarkan oleh Rasulullah, dan paling sering juga Rasulullah membaca dalam doa beliau, Allahumma gfirli dhambi kullah, Allahumma gfirli dhambi kullahu diqqahu wa jillahu, yang kecil dan yang besar, wa awalahu wa akhirahu, yang pertama dan yang terakhir, wa sirrahu wa alaniyatahu. Lengkap kan? Semua itu diminta, dan itu sering disebutkan oleh Anas atau yang lainnya, menyebutkan Rasulullah selalu atau sering membaca doa ini, Allahummaghfirli dzambi kullahu sidqahu wa jallahu wa awalahu wa akhirahu wa alaniyatahu wa sirrahu. Bahkan disebutkan dalam sebagian riwayat juga dijadikan oleh para ulama sebagai akhir sebelum salam salat fardu, beliau membaca Allahummaghfirli ma qaddamtu wa ma akhartu wa ma asrartu wa ma alantu wa ma asraftu wa ma anta a'lamu bihi minni antal muqaddim wa antal muakhir la ilaha illa anta. Ini juga sering dibaca oleh beliau dan para ulama menyebutkan itu sebelum salam. Taubat dengan taubatan nasuha, menyesali semua yang pernah dilakukan, berhenti dan meninggalkannya, tekad untuk tidak melakukan lagi, tekad untuk tidak melakukan lagi, zam yang kuat. Kemudian kalau terkait dengan hak orang lain, minta dihalalkan. Kalau bisa mengembalikan hartanya, kembalikan hartanya. Kalau mau minta dikisos, ya dikisos. Itu taubat. Itu akan membersihkan hati. Dan kalau sudah hati itu bersih, mudah untuk khusyuk. Mudah untuk khusyuk. Kemudian termasuk juga yang penting, bahkan ini tidak hanya individu, bahkan kalaupun berjamaah juga punya, jadi menentukan. Disebutkan dalam sebagian istilah ahsanab, yakni memperbaiki wudu, wudu yang sempurna. Wudu yang sempurna disebutkan dalam apa namanya, dalam riwayat Al-Hakim atau apa. Dari salah seorang sahabat Rasulullah SAW, pernah salat subuh, beliau SAW mau membaca surat Ar-Rum, surat Rum, kan Makkiyah ya, turun sebelum hijrah. Subhanallah, keliru Rasulullah, awham, salah dalam membaca. Nah, selesai salat, beliau menoleh kepada para sahabat. Nah, innahu yulabbisu alaina al-Qur'an. Tadi terkaburkan atas kami Al-Qur'an. Lupa, salah. Rasul Al-Qur'an turun kepada beliau. Sampai salah baca. Kata beliau, anna aqwaman minkum yusalluna ma'ana la yuhsinuna al-wudu. Ada di antara kamu yang salat bersama kami tidak benar wudunya. Tidak benar wudunya. Maka kata beliau, faman syahidas salah ma'ana faliyah faliyuhsin al-wudu. Diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan disebutkan oleh Al-Haythami, rijaluhu kulluhu siqah. Rijalnya siqah. Rasul sampai salah. Nah, tapi beliau kan, bahkan beliau tidak usah memutar, beliau lihat tahu siapa yang tidak benar sholat di belakangnya. Nah, aku melihat kalian seperti, nah dari balik punggung itu sama seperti berhadapan dengan kalian. Alhamdulillah. Tahu beliau mana yang enggak rapi barisannya, mana yang tidak benar sholatnya, tidak khusyuk. Nah ini wudu, ya, perbaiki wudu, perbagus wudunya. Ingat keutamaannya disebutkan, la yuhafidhu al-wudu illa al-mu'min. Tidak ada yang menjaga, memperhatikan wudu itu kecuali orang yang mu'min. Nah, kemudian yang penting juga membantu kita untuk kemarin pada pertemuan-pertemuan yang lalu sudah disinggung, tapi disebutkan lagi, di antara hal yang sangat membantu untuk khusyuk itu memahami nilai salat, idrak qimatis salah, memahami atau fahmul qimatis salah. Sampai-sampai para a'immah secara khusus menulis loh risalah. Masih ada enggak Ustaz? Di atas ta'zim qadr shalah. Ada masih. Ta'zim qadr shalah. Mengagungkan nilai salat. Yang itu disebutkan oleh Ibnu Qayyim rahimahullah juga, mansilatul Islam fi fina, atau kedudukan Islam dalam diri kita itu tergantung bagaimana kita memperhatikan salat. Dari Imam Ahmad disebutkan seperti itu, dan dinukil oleh Ibnu Qayyim dalam kitab beliau. Nilai salat, nilai Islam pada diri seseorang, bagaimana dia memuliakan Islam, itu bagaimana dia memuliakan salat. Semakin dia punya perhatian terhadap sholatnya, berarti dia semakin punya perhatian terhadap Islam. Enggak. Artinya kalau dia enggak punya perhatian, asal-asalan sholatnya, Islamnya pun juga seperti itu. Termasuk itu juga, nah ini tadi ihsan wudu ya. Nah, kemudian juga yang membantu. Nah, khusyuk itu menunaikan memperhatikan sholat sunnah rawatib, terutama yang qabliyah. Tidak main-main, ringan memang. Ini subhanallah, sampai ke tangan kita, sampai ke telinga kita, orang itu baca. Sudah pernah kenal namanya musalsal dalam ilmu mustalah hadis, ada namanya musalsal berantai, karena menceritakan tentang keadaan rawi. Dia menyebutkan idha haddatha qa'iman, kadang-kadang dia menyampaikan hadis sambil berdiri, kadang-kadang dia menyebutkan dengan ucapan wallahi inni la uhibbuk, nanti berikutnya seperti itu juga. Nah ini juga demikian. Yang meriwayatkan kepada kita istri Nabi sallallahu alaihi wasallam Ummu Habibah bintu Abi Sufyan bin Harb Ramlah bintu Abi Sufyan bin Harb radhiyallahu anhu. Disebutkan ini pahalanya besar ini, 12 rakaat tatawwu sunnah ghairu fariidhah. Siapa yang bisa menjaganya, nah tentunya dengan sempurna, menunaikannya dengan sempurna, maka bunya lahu bihinna baitun fil jannah, dibangun untuk dia rumah di dalam jannah. 12 rakaat tatawu, 2 rakaat sebelum subuh, 2 rakaat sebelum, 4 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat setelah zuhur, 2 rakaat setelah maghrib, 2 rakaat setelah isya. 12 man shallat natain 10 rak'at tatawwu'an ghairu fariidhah fi yawmin wa lailah, sehari semalam, bunyalahu bihinna baitun fil jannah, dibangun. Tapi yang berat itu yang ini. Qalat Ummu Habibah, kata zaujatun Nabi sallallahu alaihi wasallam, ummuna, ibu kita, kata beliau, fama taraktuhunna mundu sami'tuhunna min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Kalimat ini sampai kepada tabi'in yang mendengar, dia pun mengatakan fama taraktuhunna mundu sami'tuhunna min Ummi Habibah. Berikutnya juga mengatakan fama taraktuhunna mundu sami'tuhunna min, sampai imam yang meriwayatkan juga. Musalsal. Ini yang berat. Ini yang sering kita ulang. Saya tidak pernah mendengar apa meninggalkannya sejak saya mendengarnya dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan kita semua sudah dengar. Kita semua sudah dengar. Itu kan dari ustaz, tapi yang kita baca. Nah. Alam Rasulullah. Kan main-main ya, sampai disebutkan ulama kalau dia rajin baca keutamaan apa namanya Sunan At-Tirmidzi. Siapa yang di rumahnya ada Sunan At-Tirmidzi, ka'anna Nabi sallallahu alaihi wasallam yatakallam. Ya. Tahu. Nah, itu lihat di atas ada. Masih ada insyaallah. Disebutkan itu. Tahqiqnya Syekh Ahmad Syakir. Jadi disebutkan keutamaannya ini Sunan At-Tirmidzi. Siapa yang di rumahnya ada Sunan At-Tirmidzi, ka'anna Nabi sallallahu alaihi wasallam yatakallam. Seakan-akan Nabi di rumahnya bicara. Maka rajin dibaca, kalau enggak ya cepat jangan. Kita sudah, artinya di sini kita sudah juga mendengar. Nah, ringan sebetulnya. Dua rakaat sebelum subuh, yang ini sampai disebutkan dua rakaat sebelum subuh ini ma tarakafa Rasulullah SAW hadaran wa safaran. Nah, tidak pernah ditinggalkan oleh Rasulullah salat sunnah sebelum subuh, baik itu dalam keadaan bermukim juga dalam keadaan safar. Tidak pernah ditinggalkan oleh keutamaannya disebutkan oleh Bunda Aisyah radhiyallahu anha, khairun minad dunya wa man fiha. Dua rakaat sebelum subuh. Khairun minad dunya wa ma fiha. Nah, itu apa? Itu akan membawa mempersiapkan hati. Salat sunnah itu sebelum subuh qabliyah ini itu mempersiapkan hati untuk khusyuk, untuk menunggu salat berikutnya gitu lah. Sudah ada persiapan dia. Apalagi kalau yang terbiasa salat sunnah sebelum apa setelah wudu tahiyatul masjid itu membantu sekali. Keutamaannya bukan main-main. Rasulullah berkata kepada Bilal, "Ya Bilal, apa yang kamu amalkan? Kenapa ya Rasulullah? Aku mendengar terompahmu di surga." Terompah Bilal, "Apa yang kamu amalkan?" "Enggak ada yang istimewa ya Rasulullah. Cuma setelah selesai wudu saya tidak pernah tinggalkan dua rakaat ringan. Selesai sholat wudu dua rakaat ringan. La yuhditu nafsihi. Yang tidak saya pikirkan yang lain-lain dalam sholat itu kecuali sholat. Dua rakaat ringan, 4 menit, 3 menit. Paling cepat kita 3 menit. Ya. Kalau saya mau tanya ini kan 5 menit itu sudah pendek sebetulnya. Itu menurut beliau pendek itu 5 menit itu sudah pendek, terlalu cepat gitu deh. Nah, ringan sekali. 5 menitnya lebih tam lebih baik daripada dunia dan seisinya. Kemudian diingatkan juga untuk membantu tadi sudah disampaikan dalam khutbah. Ya. Menjauhi perkara-perkara yang keji. Dan kotor. Jadi menjauhi perkara yang diharamkan. Ma'akil, masyarib, malabis. Jauhi. Itu digambarkan di situ kan seorang yang dia berdoa. Dan itu disebutkan oleh Ibnu Rajab dalam semua hal. Jadi itu berpengaruh. Bukan hanya dalam terkait doa, bahkan juga dalam ibadah lainnya. Dalam ibadah yang lebih-lebih salat. Nah, yang di dalamnya itu adalah doa lengkap. Doa ibadah, doa masalah yang sering kita sebutkan. Kita semasya Allah berdoa. Sungguh-sungguh. Seperti itu juga tadi adab kita ini diperhatikan ini. Ketika kita berdoa dengan doa masalah di dalam ketika waktu-waktu mustajab seperti akhir malam, bainal adzan wal iqamah, ketika hujan deras, waktu-waktu menjelang ini akhir-akhir di hari Jumat. Nah, kita bersungguh-sungguh berdoa seperti itu juga seharusnya di dalam salat. Karena lengkap mulai dari takbir sampai akhirnya salam itu doa dan zikir tasbih. Maka jauhi perkara-perkara yang diharamkan. Nah. Kemudian termasuk yang membantu yang sudah lewat sutra ini penting. Kemudian hadirkan di dalam hati rendahnya dunia. Hadirkan di dalam hati rendahnya nilai dunia. Penciptanya sendiri menyebutkan dunia itu rendah. Rasulullah SAW pun sudah menyebutkan, sampai Rasulullah mengatakan, lau kanat dunia wazna janaha ba'udatin, au kama qala alaihi salatu wassalam, ma saqa al-kufar katratan minan ma, au kama qala alaihi salatu wassalam. Seandainya nyamni dunia itu sebanding, sama nilainya dengan sehelai sayap nyamuk, seandainya sama nilainya dengan sehelai sayap nyamuk, maka orang kafir itu tidak akan diberi minum walaupun setetes. Nilai sayap nyamuk seberapa, tapi karena lebih rendah dari sehelai sayap nyamuk, mereka masih bisa minum. Nah, itu kata beliau, hadirkan betapa rendahnya dunia. Maka dalam hadis Sa'ad bin Abi Waqqas, ada orang yang minta nasihat wasiat kepada Rasulullah SAW. Ausini, kata beliau Sallallahu Alaihi Wasallam, idza sallaita fasalli salata muwaddi', idza sallaita fasalli salata muwaddi'. Kalau kamu sholat, sholatlah seperti orang yang mau berpisah, sholat terakhir. Salatlah seperti salat itu salat terakhir bagi kita, perpisahan dengan dunia dengan yang lain, seakan-akan tidak akan kembali. Gimana orang muwaddi', mau berangkat, mau safar, astaghfirullah, kan gitu, selamat jalan, sampai jumpa lagi, kalau iya kalau jumpa, nah, bahasa bahasinya kan seperti itu. Nah, perpisah. Ada pesan-pesan yang ingin disampaikannya, yang ditekankannya untuk meninggalkan, nah yang mau ditinggalkan. Nah seperti itu orang yang paham tentang dunia. Maka kalau sholat, sholatlah seperti orang yang mau meninggal. Sallu, salli idza sallaita fasalli salata muwaddi'. Maka kalau kamu sholat, sholatlah seperti sholat orang yang mau berpisah. Nah. Nah, termasuk yang paling penting juga yang juga harus diingat, ini berkaitan nanti dengan apa? Kita sudah paham semua tentang al-ihsan. Maka al-ihsan, qala Rasulullah SAW, al-ihsan an ta'budallaha ka'annaka tarahu, fa lam takun tarahu fa innahu yaraka. Khusyuk itu sangat berkaitan dengan ihsan. Sangat berkaitan dengan ihsan. Banyak dalil menyebutkan, misalnya apa lagi? Misalnya antum bayangkan Allah menyebutkan tentang ayat yang kita baca 17 kali sehari semalam, Al-Fatihah. Qassamtu sholata baini wa baina abdi. Qassamtu sholata baini wa baina abdi nisfain. Aku bagi Al-Fatihah itu menjadi dua bagian antara aku dan hambaku. Jadi dua. Itu sudah menunjukkan bahwa kita berada di hadapan Allah. Kalau kita tidak melihat Allah, Allah melihat kita. Nah, hadirkan hal-hal yang seperti ini. Makanya disebutkan oleh Ibnu Qayyim, kalau bukan karena kekotoran hati kita, itu sudah terbang melayang kita mendengarkan panggilan jawaban dari Allah Subhanahu wa taala ketika kita membaca alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Melayang, terbang, kata beliau. Tapi karena keruhnya, kotorannya hati kita yang seperti ini enggak terasa. Betapa sayangnya Allah menyebut kita. Ketika kita membaca alhamdulillahirabbil alamin, Allah membalas hamidani abdi. Kalimat abdi ini panggilan kesebutan yang penuh kasih sayang, kelembutan dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, perhatian Allah. Ini sampai dikatakan yang dinukil dari Fudail bin Iyad atau yang lain menyebutkan wa mimma zittu farahan wa tayhan wa kittu bi akhmasi ata'u thuraya dakhaltu fi qawlika ya ibadi wa sayyarta ahmada nabiyya li nabiyya. Dinukil dari Fudail bin Iyad seperti itu, saking gembiranya menjadi orang yang dipanggil oleh Allah ya ibadi, ya abdi. Itu terangkan oleh para ulama juga terkait dengan nanti hadis ya ibadi, ya ibadi, 10 panggilan semuanya Allah awali dengan ya ibadi, ya ibadi, ya ibadi. Itu semua kata mereka para ulama itu panggilan yang penuh perhatian dan kasih sayang serta kelembutan dari Allah, apalagi di dalam salat. Terangkan oleh Ibnu Qayyim, kalau bukan karena kotornya hati kita, mungkin sudah terbang hati itu. Nah, Allah mengatakan hamidani abdi. Ketika kita membaca Ar-Rahmanir Rahim, asna alayya abdi. Ketika kita mengatakan maliki yaumiddin, majjadani abdi. Dan disambut kemudian ketika kita mengatakan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, hadza baini wa bain abdi. Wali abdi masal, subhanallah. Ini belum pernah kita muncul ya, rasakan betapa nikmatnya. Masih banyak kekeruhan dan kotorannya yang nempel di hati kita. Taubat dan nasuha itu akan membantu membuang karatan-karatan tadi. Kemudian untuk membantu itu juga, antum yang sudah belajar akidah, nah, tambah diamalkan pengenalannya kepada Allah, ma'rifatnya kepada Allah, hadirkan keagungan kebesaran Allah subhanahu wa ta'ala. Istahdir azamatallah, hadirkan keagungan Allah, kebesaran Allah. Wa huwa ala kulli syai'in qadir. Siapa yang hafal doa keresahan untuk menghilangkan kegelisahan? Allahumma inni abduka ibnu abdika ibnu amatika nasiyati biyadik, ubun-ubunku di tanganmu, dalam genggamanmu. Bayangkan keagungan Allah subhanahu wa ta'ala, bahwa kita sangat butuh kepada apa yang ada di sisi Allah. Samping kita mengakui, yakni menghadirkan kebesaran dan keagungan Allah itu, hadirkan juga, sadari keadaan diri kita itu adalah penuh dengan taksir. Ifrat wa tafrit ada dalam diri kita. Ifrat melampaui batas, berlebihan, hulu, keterlaluan. Tafrit juga nempel, ada menjadi sikap kita malas, sukanya kurang. Dengan ma raaitu uyuban nasi aiban kanaqsil qadirina ala tamam, ya, aib yang ada pada diri kita itu mau, bisa tapi tidak mau, mampu tapi tidak mau. Tafrid ini dalam diri kita. Kalau kita tahu bahwa kebutuhan kita ada di tangan Allah, menyadari pula kebesaran keagungan Allah, ini mudah untuk khusyuk. Nah, kita jadi merasa bergantung kepada Allah. Kemudian juga membantu khusyuk itu tadi, tabkir menuju masjid, berangkat awal begitu azan. Atau ya, makanya kita sudah punya, masya Allah, Allah berikan kemudahan di zaman kita, mainan di tangan kita itu kan mudah untuk meneliti, melihat waktu. 15 menit, 10 menit sudah bersiap-siap. ya, sudah siap-siap untuk melangkah ke masjid. Apalagi disebutkan fadilahnya, hadisnya antum kenal dari Abu Hurairah, ala adullukum ala ma yamhullahu bihil khataya wa yarfa'u bihid darajat. Qalu bala ya Rasulullah. Maukah kamu, kata Rasulullah, aku beritahukan tentang sesuatu yang bisa, yang dengan itu Allah menghapus kesalahan-kesalahan, mengangkat derajat. Para sahabat antusias, tentu ya Rasulullah. Isbagul wudu alal makari, sempurnakan wudu dalam keadaan terpaksa sekalipun, sulit sekalipun, air tidak ada atau kondisi yang sangat dingin. Sempurnakan wudu. Kemudian kasratul khutwa ilal masajid, banyak langkahnya ke masjid. Wantidharus shalah ba'da shalah, menunggu salat setelah salat. Banyak kan bisa salat fardu, bisa seperti tadi sekarang ini, salat maghrib sudah kita kerjakan, nunggu salat isya. Apalagi waktu maghrib ini, kata mereka para ulama, waktu ghaflah. Waktu maghrib ini waktu ghaflah, sering orang itu lalai, ada yang tidur di bawahnya. Nah, ini waktu-waktu ghaflah. Yang ini kalau kita baca sirah para a'immah, dari setelah dia selesai sholat maghrib, sunnah maghrib, rawatib, sampai sholat isya itu ada sekian puluh rakaat dia kerjakan. Jaga. Ya. Entah itu dia baca Al-Quran, nah, mengajarin anaknya mungkin baca tulis Al-Quran. Subhanallah. Ini waktu-waktu yang namanya waktu ghaflah, kata mereka. Waktu ghaflah bainal maghrib wal isya. Termasuk di sini juga waktu-waktu seperti duha. Nah, itu waktu lahwun, banyak orang lalai main-main. Dan ingat, azab Allah juga waktu-waktu seperti itu turun. Datang dalam keadaan mereka, di waktu duha, dalam keadaan mereka sedang main-main. Nah, disapu oleh adab. Kemudian juga yang perlu membantu supaya kita menyadari kekurangan kita. Ini menganggap sedikit ibadah yang kita lakukan. Tastaqil al ibadah wa i'tiraf bit taqsir. Menganggap sedikit, menganggap kurang ibadah yang kita lakukan, dan menganggap, yani mengakui diri kita itu penuh dengan taqsir. Nah, ini membantu. Ada rasa malu. Ingat betapa banyak nikmat yang Allah berikan kepada kita, sementara kita ibadahnya kurang. Keadaan kita yang zalim dan jahul itu membantu untuk kita menumbuhkan kesadaran ini. Juga yang harus diperhatikan, yang juga membantu, memperbanyak qiraatul Quran dan ziaratul kubur. Baca Al-Quran itu kan melembutkan hati. Ziarah kubur itu juga melembutkan hati. Jadi ingat kematian. Dan Rasulullah juga menganjurkan, aksiru zikraha dimilladzat. Perbanyak mengingat penghancur kelezatan. Al-maut. Itu membuat hati itu lunak, lembut, mudah untuk khusyuk. Menyadari bahwa kita nanti akan kembali pulang. Dan terakhir, hati-hati dengan riya. Hati-hati dari riya. Syirkul khafi. Ya, syirik yang sangat halus. Yang di umat ini, kata Rasulullah SAW, seperti dabi bin namal. Seperti langkah semut di atas batu hitam dalam gelapnya malam. Bayangkan, bisa masuk dan kita tidak merasa, tapi dia tahu linap. Banyak hal, masing-masing tahu keadaan dirinya, kelemahannya. atau ada yang memperhatikan, nah dia perbagus sholatnya, bacaannya. Rentan memang ya, tapi bukan berarti untuk mundur kemudian. Kalau misalnya imam, jangan harus mundur. Istain billah, minta tolong kepada Allah. Kita tahu, kita perhatikan ya. Dalam keadaan mungkin masya Allah sholat sendirian asal-asal, nanti ketika bersama orang banyak masya Allah sholatnya, imam ataupun bukan, nah, dia perbagus. Tapi kalau sholat sendirian, enggak karuan, enggak ada yang lihat, enggak ada yang mengikuti, nah ini bisa termasuk. Nah ini yang harus diperbaiki, dibuang. Dan juga yang sangat penting, nah, tetap berpegang dengan hukum-hukum sholat. Nah tentu dengan belajar rukun-rukun sholat, disempurnakan yang wajib-wajibnya, yang sunnah-sunnahnya. Jadi kita yang sholat itu bukan hanya yang wajib-wajib yang kita kerjakan. Untuk dapat nilai lebih itu semua yang wajib-wajibnya kita kerjakan, rukunnya lebih-lebih. Lalu rukun ini gak bisa kita kerjakan. Tapi ya perkara yang wajib-wajibnya, yang sunnah-sunnahnya ini, ya, kemilatnya ini harus kita perhatikan. Harus diperhatikan. Nah itu dengan belajar, baca lagi, diperhatikan lagi, pelajari lagi. Baik itu juga apa namanya, kaifiatnya, apa yang tidak pernah ditunjukkan dalam sunnah, jangan kita kerjakan. Ya, tidak warid, tidak ada yang. Nah, kalau misalnya disebutkan apa, ya, jangan sekedar kita membaca hadis, lihat perhatikan bagaimana keterangan para a'immah terkait dengan hadis tersebut. Ya, nah itu kita belajar namanya, ya, tanya atau lihat keterangan para a'immah yang lain. Mujarrad artinya kita hanya dengarkan dari apa namanya membaca hadis seperti itu tanpa kita baca keterangannya, penjelasan dari para a'immah, bisa keliru kita dalam mengamalkan. Nah, apalagi sekarang sudah banyak mutadawal yang kita dapatkan dari kitab-kitab tentang sifat sholat Nabi. Nah, itu yang bisa kita baca pada kesempatan ini. Nah, sebelum kita nanti masuk ke dalam mukaddimah yang ditulis oleh penulisnya sendiri yaitu Ibnu Rajab Al-Hambali rahimahullahu taala. Nah, ini hal-hal yang sangat membantu kita apa namanya khusyuk. Nah, ini ilmu yang paling pertama hilang khusyuk dalam sholat. Nah ini yang seperti disebutkan oleh Al-Hasan Al-Basri, ilmu itu ada dua, ilmu yang di dalam hati dan ilmu yang jadi hujah atas kita. Ilmu fil qalbi wa ilmu fil lisan, wallahu a'lam bishawab. Itu yang mungkin bisa kita selengkapi dari pembahasan tentang hal-hal yang membantu untuk khusyuk di dalam sholat. Mudah-mudahan bermanfaat. Insyaallah kita lanjutkan pada kesempatan lain. Sudah mulai masuk dalam tulis apa namanya mukadimah.